Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. انتهينا من الكلام على الباب تحنثه صلى الله عليه وسلم في غار حراء مجملا. Kita telah menyelesaikan bab menjelaskan tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira secara global. Wa tafsiluhu madzkur fi riwayah as-sahihah. Baik, kita masuk pada bab yang baru, yaitu binaul Ka'bah, proses renovasi Ka'bah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, binaul Ka'bah, pembangunan Ka'bah. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki usia yang ke-35 tahun. Qamat Quraisyun fi bina'il Ka'bah hina tada'at. Orang-orang Quraisy mereka memiliki niatan untuk membangun ulang Ka'bah ketika bangunan Ka'bah sudah mulai rapuh. Qala ahli siyar, para ulama ahli sejarah menyebutkan, kana amrul bait ba'da Ismail alaihi salatu wassalam ila waladih. Dulu urusan Ka'bah setelah Ismail di bawah wewenang putra beliau. Thumma ghalabat Jurhumun alaih. Kemudian kabilah Jurhum mengalahkan anak Ismail. Falam yazal fi aidihim hatta istahallu hurmatahu. Kondisi Ka'bah di bawah wewenang Jurhum hingga mereka menghalalkan kehormatan Ka'bah. Yakni mereka melakukan pelanggaran yang awalnya mungkin ingin menggantikan posisi putra Nabi Ismail dalam mengurus Ka'bah dalam keadaan sebenarnya mereka tidak layak untuk mengambil wewenang itu karena mereka pendatang, tapi mereka memiliki niat untuk menguasai Ka'bah. Mereka pun akhirnya menggusur atau melengserkan putra dari Nabi Ismail dan mereka pun mengambil wewenang Ka'bah sampai akhirnya muncul dan terlihat niatan asli mereka ingin untuk menguasai Ka'bah. Akhirnya mereka melakukan kedzaliman dan pelanggaran-pelanggaran. Wa akalu ma yuhda ilai. Mereka juga enggak segan untuk memakan suguhan atau hadiah-hadiah yang dipersembahkan untuk Ka'bah. Wa zalamu man dakhala Makkah. Mereka juga mendzalimi orang-orang yang datang ke Mekah untuk ibadah. Tsumma waliyat Khuza'atul Baita ba'dahum. Kemudian suku Khuza'ah merekalah yang mengambil alih kepengurusan Ka'bah setelah Jurhum. Yakni setelah terjadi perselisihan dan pertempuran ya untuk mengusir kabilah Jurhum, ketika mereka kalah, mereka diusir secara paten dari tanah haram. Illa annahu kana ila qabail min mudhar thalathu khilal. Hanya saja dalam urusan Ka'bah itu ada 3 kabilah yang menjadi tembusan untuk melegalkan beberapa manasik. Jadi Ka'bah dulunya di bawah wewenang anak Ismail, kemudian dilengserkan oleh Jurhum. Jurhum membuat kesalahan besar, mereka pun membuat aturan-aturan baru yang mereka legalkan untuk Ka'bah. Mereka wariskan turun-temurun sampai kurun waktu yang cukup lama. Kemudian dilengsarkan oleh Khuza'ah dan sekutu-sekutunya. Al-Bait berhasil diambil alih. Namun ada beberapa manasik yang masih menyisakan bekas-bekasnya Jurhum. Ada tiga kabilah dari Mudar yang mereka itu, ada tiga hal, tiga manasik yang membutuhkan ACC dan legalitas dari orang-orang besar Mudar. Al-Ula, yang pertama, Al-Ijazatu Binnas Min Arafah Yawmal Hajj Ila Muzdalifah Tujizuhum Sufah. Pembolehan untuk bertolak pada hari Arafah, waktu haji, menuju ke Muzdalifah. Yang memberikan izin adalah dari kalangan Sufah. Ini orang-orang khususnya mereka. Itu yang ngasih izin kalau mereka bisa bertolak menuju ke Muzdalifah. Kalau tidak ada izin dari mereka, tidak bisa. Watsaniyah, yang kedua, Al-Ifadatu Min Jam'in Ghadatan Nahri Ila Mina. Bertolak dari jama'. Jama' itu Muzdalifah. Ghadatan Nahr, pada hari Nahr, yakni tanggal 10 Dzulhijjah. Ila Mina, menuju ke Mina. Jadi dari Muzdalifah menuju ke Mina juga harus ada izinnya. Wa kana dzalika ila Yazid ibn Adwan. Izinnya itu waktu itu di bawah wewenang Yazid bin Adwan. Wa kana akhir man waliya dzalika minhum Abu Sayyarah. Dan orang terakhir yang mengurus wewenang yang kedua ini dari kalangan mereka adalah Abu Sayyarah. Yakni harus ada izinnya dulu baru bisa bertolak. Wa tsalitsa, yang ketiga, insaul asyhuril hurum. Menunda atau mengalihkan bulan haram. Jadi orang jahiliyah itu punya kebiasaan buruk. Mereka itu kalau sudah perang dan tidak bisa ditunda lagi peperangannya, dan peperangan itu ternyata terjadi di bulan haram, mereka ganti bulan haramnya. Ya, mereka ganti bulan haramnya. Bulan haram itu ada empat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini empat bulan haram. Nah, kalau mereka ada perang di salah satu dari bulan ini, ya, dan mereka tidak bisa menunda perang tersebut, akhirnya mereka ganti. Bulan haramnya diganti di bulan lain. Ya, ini kita di bulan Rajab sedang perang. Ya sudah, kita ganti di bulan yang lainnya saja. Ya, di bulan Syawal kah? Atau bagaimana? Nanti bulan Syawal itu yang dijadikan bulan haram. Ya, ini enaknya mereka sendiri. Wa kana ila rajulin min Bani Kinanah yuqalu lahu Hudzaifah, thumma sara ila Junadah ibn Auf. Wewenang ini waktu itu di bawah perizinannya Bani Kinanah, salah seorang dari Bani Kinanah yang disebut namanya Hudzaifah. Kemudian diambil alih oleh Junadah bin Auf. Ini tiga hal yang masih mereka pertahankan, ya, waktu itu di masa jahiliyah. Harus membutuhkan perizinan dari orang-orang besar dari kalangan Mudar. Tayyib. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq mengatakan, Ibnu Ishaq ini Muhammad bin Ishaq sahabat Syurah Al-Maghazi. Walamma balagha Rasulullah SAW 35 sanatan jama'at Quraisyun li bunyanil Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW menginjak usia 35 tahun, orang-orang Quraisy mereka sepakat untuk membangun ulang Ka'bah. Melihat bangunannya sudah mulai rapuh, ya, ada bagian-bagiannya mungkin sudah mulai keropos. Mereka ingin membangun ulang. Wa kanu yahummuna bidzalik liyusaqqifuha. Mereka awalnya hanya pingin untuk memberikan atap yang layak untuk Ka'bah. Jadi enggak dibongkar total, cuma renovasi beberapa bagian Ka'bah, ada yang diberi tambahan biar kelihatan lebih bagus dan lebih kuat. Wa yahabuna hadmaha, mereka merasa segan untuk menghancurkan Ka'bah. Wa innama kanat radman fawqal qamah. Ya, mereka hanya dan Ka'bah waktu itu adalah sebuah tumpukan batu di atas tanah, yakni Ka'bah itu sebuah bangunan batu yang ditumpuk-tumpuk, ya otomatis dengan usia yang sudah lama sejak zamannya Nabi Ibrahim, ratusan tahun, ya otomatis terjadi di situ kerusakan atau beberapa kerusakan pada bagian Ka'bah. Jadi terlihat kayak kurang pantas dilihat. Ya, jadi mereka orang Quraisy pingin untuk direnovasi lah, biar kelihatan bagus. وَفَأَرَدُ رَفَعَهَا وَتَسْقِيفَهَا. Mereka pingin untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulu apa langsung dari tanah itu langsung bangunan Ka'bah. Jadi kalau orang mau masuk Ka'bah itu mudah. Nah, sama mereka ditinggikan. Jadi dibikin gundukan tanah, Ka'bahnya ditaruh di atas ya kayak panggung begitu. Kemudian mereka ingin memberikan atap untuk Ka'bah. وَذَلِكَ أَنَّ قَوْمًا سَرَقُوا كَنْزَ الْكَعْبَةِ. Sebab mereka ingin meninggikan Ka'bah. Karena ada beberapa orang yang suka jahil mencuri perbendaharaan Ka'bah. وَكَانَ فِي بِعْلٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. Mereka suka mengambil harta yang disimpan di dalam sebuah sumur yang terletak di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu itu dalamnya ada sumur. Sumur itu dalamnya itu biasa dipakai untuk menyimpan perbendaharaan Ka'bah. Ya kayak bunker untuk inventaris Ka'bah. Nah, orang-orang yang jahil karena memang bangunannya nggak begitu tinggi bisa dinaiki. Mereka bisa naik lewat atas, nggak ada atapnya juga. Ya masuk ke sumur ngambilin ya dicuri. Orang-orang Quraisy apa namanya ingin melindungi Ka'bah. Jadi dibikin atap biar nggak bisa orang itu lewat atasnya. Dan juga sekalian ditinggikan. Jadi orang itu kalau mau naik susah. Apalagi alat-alat dulu itu enggak seperti sekarang. Wa kana al-bahru qad rama safinatan ila Juddah li rajulin min tujjar Rum. Ada seorang pedagang besar dari Romawi yang memiliki sebuah kapal besar terdampar di daerah Juddah. Fatahat tomat, kapalnya ini sudah rusak, ya. Fa'akhadu khasyabaha, mereka memanfaatkan kayunya. Fa'aduhu lisaktiha, mereka pakai untuk atapnya Ka'bah. Jadi atapnya ini dibikin dari kayu, bukan dari cor. Ya. Cor-coran itu konstruksi sama sekarang. Dulu pakai kayu, kayunya dari kapal yang terdampar di Jeddah. Dipreteli sekalian kapalnya, kayu-kayu yang masih layak dikumpulkan, yang masih bagus, yang masih kuat dikumpulkan, mau dipakai untuk ngasih atap Ka'bah. Wa kana bi Makkah rajulun Qibtiyun Najjar. Di Mekah itu ada seseorang Qibti dari bangsa Mesir, Qibti Najjar. Dia ini ahli kayu. Fa hayya lahum ba'da ma kana yuslihuha. Maka dia pun menyiapkan ya, kayu-kayu yang memang mau dipakai untuk atap Ka'bah. Dipilih. Dia yang milih. Oh, ini kayu masih bagus. Ini kayu masih layak. Ini masih kuat. Ya, dipilih sama dia. Dikumpulkan jadi satu. Dan dimodel. Supaya layak untuk menjadi atap Ka'bah. Wa kanat hayyatun takhruju min bi'ril Ka'bah. Allati kana yutrahu fihi ma yuhdalaha kulla yaum. Ada seekor ular yang besar keluar dari dalam sumur Ka'bah yang mana sumur itu dipakai untuk menyimpan hadiah-hadiah yang dipersembahkan untuk Ka'bah. Setiap hari ular itu keluar. Fatatasyarraqu 'ala jidaril Ka'bah. Dia merayap di dindingnya Ka'bah. Jadi keluar dari sumur, naik yang gantung di dindingnya Ka'bah. Wa kanat mimma yahabun. Karena ular inilah orang-orang Quraisy agak takut untuk dekati Ka'bah. Wadzalika annahu kana la yadu minha ahadun illa ihza'allat wa kashat wa fatahat faha. Ular ini agresif ya. Dia ini menyerang. Kalau ada orang yang mendekati ular ini langsung ihza'allat, yakni dia langsung berdiri. Yakni kayak kobra gitu langsung kepalanya itu naik. Wakasat kemudian mengerisik, yakni mengeluarkan bunyi khasnya ular yang siap untuk nerekam. Wafatahat faha dan mulutnya dibuka lebar, siap untuk menerekam. Ya wedi rek, ya. Apalagi orang Quraisy itu kental dengan tatayur, ya keyakinan-keyakinan khurafat, mau benerin Ka'bah, mereka udah takut duluan. Kenapa? Ini bangunan suci nih, peninggalan nenek moyang. Ya. Tapi wis rusak-rusak. Kita kedatangan tamu dari luar gak enak melihatnya. Ayo direnovasi. Mau direnovasi, segan juga. Mau didekati, lah kok muncul ular. Setiap hari nongkrong ularnya di situ. Ya, jadi security di situ. Oh, ada orang lemas datang langsung mangap deh. Wah, mati ini lah. Dipangan sama ular deh. Wah, gak sido ini. Mereka pun takut. Fabaina ma hiya dhata yawmin tatasharraqu ala jidaril Ka'bah. Ba'atha Allahu ilaiha ta'iran fahtatafaha fadhahaba biha. Suatu hari ketika rutinitas ular itu keluar nongkrong di tembok Ka'bah untuk mengintai sekitar, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor burung menyambar ular ini dan dibawa pergi jauh. Faqalat Quraisy, orang-orang Quraisy pun memiliki firasat positif. Mereka mengatakan, inna lanarju ayyakunallah qad radiya ma aradna. Kita berharap dengan kejadian ini Allah mengizinkan keinginan kita. Oh, ularnya udah digondol sama burung. Wah, berarti aman ini ya. Kita bisa memulai untuk merenovasi. Indana amilun rafiq. Kita memiliki tukang-tukang yang profesional. Wa indana khusyuk. Kita juga sudah menyiapkan kayu-kayunya. Waqad kafanallahu al-hayya. Urusan ular, Allah yang sudah mengurusnya. Yakni urusan renovasi, kita sudah ada biaya, kita sudah ada persiapan, ya, bahan-bahan juga sudah siap. Adapun pengganggu ular ini juga sudah disingkirkan sama Allah, berarti memang sudah diizinkan. Mereka pun memulai. Falamma ajma'u amrahum fi hatmiha wa bina'iha, ketika mereka sudah sepakat untuk renovasi dan membangun ulang Ka'bah. Qama Abu Wahab ibnu Amr ibni A'id al-Makhzumi. Seseorang bernama Abu Wahab bin Amir bin A'id al-Makhzumi berdiri mendekati Ka'bah. Fatanawala minal Ka'bati hajaran. Dia mengambil satu batu dari bangunan Ka'bah. Ya, pengin dipindah. Ya, ini bangunannya mau diprotoli lah ibaratnya. Mau direnovasi ulang. Bagian mana yang rusak itu mau dipindah dulu. Ya. Ngambil satu batu. Fawasaba min yadihi hatta raja'a ila mawdi'ih. Batunya loncat, lepas dari tangannya, balik ke tempatnya, ya, nggak mau diambil. Ya. Faqala melihat kejadian seperti itu, ya, Abu Wahab ini berkata, ya ma'syara Quraisy, la tudkhilu fi bunyaniha min kasbikum illa thayyiba. Wahai orang-orang Quraisy, jangan kalian campur dana pembangunan Ka'bah kecuali harta yang baik, harta yang halal, 100% halal. Jangan dicampur dengan harta-harta haram. La yadkhulu fiha mahru baghin wala bai'u riba wala madlamatu ahad minan nas. Dana pembangunan Ka'bah jangan dicampur dengan hasil apa namanya? Bagi, yakni hasil perzinahan. Jangan pula karena hasil riba. Dan jangan pula karena habis malak orang, ya, hasil rampok, hasil palak, ya, ngerampok orang, kemudian dipakai dananya untuk bangun Ka'bah. Jangan, ini Ka'bah tidak mau direnovasi kecuali dari harta yang halal. Akhirnya mereka pun sepakat, harta yang murni halal mereka kumpulkan. Otomatis cuma dikit, ya, cuma dikit, tidak sampai memenuhi target. Karena memang mereka rata-rata orang jahiliyah, urusan penghidupan dan ma'isyah mereka banyak yang dari perkara yang haram. Yang halal dikit. Nah, mereka ingin menyisihkannya halal ini khusus untuk Ka'bah. Dapatnya cuma dikit. Tsumma inna Quraisyan tajazza'atil Ka'bah. Kemudian orang-orang Quraisy mereka mulai membagi bangunan Ka'bah, yakni bagi tugas. Dan orang-orang yang ngurus pembangunan ini, ya ikhwah, ini enggak orang sembarangan ini, ya. Pembesar-pembesar Quraisy ini yang turun tangan. Karena mau merenovasi bangunan keramat. Jadi enggak sembarang tukang. Tukang ada ya sebagai pembimbing mereka. Dan yang menjadi amilnya, yang jadi kulinya, yang menjadi apa namanya bagian lapangannya, pembesar-pembesar Quraisy ini. Ya, tokoh-tokohnya yang langsung turun tangan. Karena mereka menganggap ini bangunan suci. Fakana syiqqul bab li bani Abdi Manaf wa Zuhrah. Untuk pintu yang renovasi itu diserahkan kepada Bani Abdul Manaf dan Bani Zuhrah. Mereka yang ngurus urusan pintu Ka'bah. Wa ma baina ruknil aswad wal yamani li bani Makhzum. Wa qabail min Quraisy indafat ilaihim. Antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani itu yang merenovasi adalah Bani Makhzum dan beberapa kabilah Quraisy yang lain ikut dengan Bani Makhzum. Bani Makhzum jadi koordinatornya, beberapa kabilah Quraisy ikut dengan Bani Makhzum. Ngurus dari Hajar Aswad ke rukun Yamani, ya, satu peta. Ini Bani Makhzum yang ngurus. Wa kana tahrul Ka'bah li Bani Jumah wa Bani Sahm. Untuk apa namanya? Bagian atasnya Ka'bah ini yang ngurus adalah Bani Jumah dan Bani Sahm. Wa kana syiqqul hijri li bani Abdiddar wa li bani Asad ibni Abdul Uzza wa li bani Adi wa huwa al-Hatim. Untuk bagian hijr, yakni bagian ruangan inti Ka'bah, itu yang merenovasi adalah Bani Abdiddar, Bani Asad bin Abdul Uzza dan Bani Adi. Dan ruangan inti itulah tembok bangunan Ka'bah itu sendiri. Mereka yang ngurus. Tsumma innannasa habu hadmaha. Kemudian orang-orang tadi yang sudah ditunjuk, mereka masih sungkan untuk merobohkan Ka'bah. Faqala al-Walid ibnul Mughirah, al-Walid ibnul Mughirah berkata, ana abda'ukum fi hadmiha. Saya yang akan memulai untuk merobohkan Ka'bah. Walid bin Mughirah ini termasuk sesepuhnya mereka. Fa akhadha al-mi'wal, dia mengambil cangkul. Tsumma qama 'alaiha, kemudian dia berdiri di sebelah Ka'bah. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, Allahumma la tura' aw lam nazigh, Allahumma inna la nuridu illa al-khair. Ya Allah, bukan karena kejelekan, bukan karena kedzaliman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Yakni kami merobohkan Ka'bah ini bukan untuk menghinakan Ka'bah, tapi murni untuk memperbaiki lagi Ka'bah tersebut. Tsumma hadama minna hayatul ruknain. Al-Walid bin Mughirah ini pun akhirnya merobohkan bagian dua tiang. Fatarabbasan nasu tilkal lailah. Setelah dirobohkan, orang-orang semuanya enggak ada yang berani melanjutkan. Mereka melihat apa yang terjadi pada malam itu, ya. Wa qalu, mereka berkata, in usiba lam nahdim minha syai'a waradadnaha kama kana. Kalau terjadi apa-apa malam ini, ya, terjadi apa-apa menimpa Walid karena dia yang pertama kali merobohkan, maka sudah kita tidak jadi untuk merenovasi dan kita kembalikan yang roboh tadi ke tempatnya lagi. Wa illa faqad radhiyallahu ma sana'na. Tapi kalau tidak ada apa-apa malam ini, anteng, tenang, tidak ada apa namanya balak, ya, berarti Allah mengizinkan kita untuk melanjutkan. Fa asbahal Walid min fa asbaha al-Walid min lailatihi ghadiyan ala amalih. Ternyata keesokan harinya Walid muncul kondisi sehat walafiat, ya, dan dia melanjutkan pekerjaannya. Fa hadama wa hadama an-nasu ma'ah. Walid melanjutkan pekerjaan dan orang-orang pun mulai mengikutinya. Padahal enggak masalah. Dilihat Walid kok seger waras segitu, ya. Yo enggak pincang, yo enggak buta, yo enggak kualat, ya. Oh, berarti memang sudah diizinkan sama Allah untuk merenovasi ini. Sayu rame-rame, akhirnya mereka pun kerja bakti, gotong royong untuk merenovasi Ka'bah. Baik. Ayo, cukup. satu pertanyaan tak jawab. Cukup ini aja. Setelah itu mau ada yang tak sampaikan. Afwan Ustaz, untuk berbagi faedah, saya telah terjangkiti dengan salah satu penyakit dari penyakit-penyakit hati, yaitu senang dipuji dan takut dicela. Maka saya mohon obat serta penawarnya, mohon bimbingan dan penjelasannya. Jazakallah khair kathir. Tayyib. Senang dipuji, takut untuk dicela. Sahih, termasuk dari amradul qulub, termasuk penyakit hati. Yang kalau dibiarkan, bisa sangat berbahaya. Melahirkan sifat ujub, bangga diri. Melahirkan sifat tazkiyatun nafs, merekomendasi dirinya sendiri. Melahirkan sifat al-kibr, sombong. Banyak sekali sifat-sifat negatif yang akan muncul dari penyakit yang satu ini. Di antara cara untuk mengatasinya adalah ma'rifatu qadrin nafsi. Hendaknya kita itu melihat kadar diri kita. Dan itu bisa kita dapatkan dengan cara muhasabah, mengevaluasi tindakan dari diri kita. Pujian itu biasanya diberikan pada sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap bagus. Lihat dirimu, perbuatan baik apa yang bisa kamu banggakan sehingga kamu ingin dipuji. Dan apa keuntungannya kalau kamu dipuji sama manusia? Pikirkan baik-baik. Apa amalan yang kamu anggap sempurna dari dirimu, yang dengan itu kamu layak dapat pujian? Amalan apa itu? Kesempurnaan amalan yang kita lakukan, siapa yang menilai? Pujian bukan berarti menunjukkan kita sempurna, sebagaimana celaan bukan berarti menunjukkan kita kurang. Katanya para ulama, "Ridhan nasi ghayatun la tudrak." Pujian orang, bikin orang senang sama kita, itu sebuah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Maka kita dalam bermuamalah, interaksi dengan sesama, hendaknya kita lebih mengedepankan sifat at-tawadhu, ma'rifatu qadrin nafsi, lebih mengedepankan sifat rendah hati, dan juga mengenal posisi diri kita. Jangan merasa tinggi di hadapan teman-teman kita, karena tidak ada kebaikan yang bisa kita banggakan di hadapan mereka. Pujian manusia itu tidak memiliki efek dan keuntungan bagi kita. Sebagaimana celaan itu juga tidak bisa memberikan kerugian untuk kita. Semua kembali kepada kita ketika kita beramal, ketika kita berbuat baik, itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau kamu menganggap dirimu sudah layak untuk dipuji, nah ini sering-seringlah engkau untuk banyak bertaubat. Allah sendiri mengatakan, "La tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu rekomendasi diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di kalangan hambanya. Syekh Mukbil rahimahullah, fi kalamihil masyhur, beliau sendiri mengatakan di hadapan murid-muridnya. Beliau berkata, yang secara maknanya, ya, beliau merasa sedih karena merasa belum bisa memberikan sumbangsih terhadap Islam. Ya, ya ini sekali bersyukur mobil ya, ikhwah. Yang tahu sendiri. Sejak zamannya Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sun'ani Sahibul Musannaf, Yaman itu di bawah cengkraman Syiah. Sampai masanya Syekh Mukbil rahimahullah, sunnah muncul kembali. Itu beliau menjelang kematian beliau atau salah satu dari ceramah beliau, beliau merasa sedih. Yakni kita ini ngasih sumbangsih untuk Islam itu apa? Ini semobil ya. Kalau dibandingkan sama nahna gini, ya jauh rek. Wallahu hasibuh wala nuzaki alallahi ahad. Tapi kalau melihat kitanya, ya beliaunya yang layak direkomendasi ya beliaunya. Tapi lihat bagaimanakah sifat, sikap dan etika yang beliau ajarkan kepada umat. Barakallahu. Jadi mulai sekarang cobalah untuk melatih diri mengenal jati diri antum sendiri. Ya. Kenalilah siapa dirimu. Kamu akan tahu banyak kekurangan yang ada dalam diri kita. Pujian, celaan, jangan diambil pusing. Anggap itu angin yang lewat. Ya. Kalau pujian itu ada pada diri kita, jangan terlalu besar hati, jangan terlalu besar kepala. Ya. Sandarkan semuanya kepada Allah. Kalau ada celaan kepada kita, kalau memang celaan itu ada pada diri kita, berarti Allah sedang menegur kita. Perbaiki. Kalau celaan itu tidak ada pada diri kita, itu berarti warning, tanbih untuk kita, jangan sampai kita terjatuh pada celaan tersebut. Ya. Intinya, kenali diri antum. Terlalu banyak kekurangan di sana-sini yang antum, yang tidak antum sadari. Baik itu lesan, tindakan, sifat, akhlak, ibadah, wakeh ya ikhwah. Terus kita mau dipuji dari sisi mana? Apa yang mau kita banggakan? Ya. Muhasabah. Salah satu ulama mutakhirin, kalau tidak salah Syekh Muhammad Ahmad Syakir dalam kitabnya At-Turusul Aulawiyah atau Wasoyal Aba Lil Abna, beliau memberikan tips untuk semua tulab hendaknya di ujung hari, tepatnya sebelum engkau memejamkan mata untuk istirahat, mulailah untuk mengevaluasi dan tafakkur sa'adan. Memikirkan sejenak apa yang sudah kita lakukan dalam sehari itu. Jadi sudah selesai semua, sudah di atas ranjang atau di atas tempat tidur kita, selimut sudah kita pegang, bantal sudah di atas, sudah di kepala, sudah wudu, sudah siap tidur, ya, sudah mau memejamkan mata. Nah, disitulah ingat baik-baik dalam sehari itu kebaikan yang kamu usahakan sudah berapa dan kekurangan yang ada pada dirimu seberapa. Ya, dari situ kamu akan bisa melihat, oh ternyata saya ini banyak kurangnya. Sebanyak apapun kebaikan yang kamu lakukan, ingat. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Karena kita tidak tahu diterima atau tidak. Dosa jelas. Dosa jelas. Semua pasti melakukannya. Dalam sehari pasti ada dosa yang kita lakukan. Kita sadar atau tidak. Ya, itu jelas. Hitungan dosa jelas sudah. Kebaikan. Nah ini. Tidak jelas diterima atau tidak. Kita hanya diminta untuk berusaha. Maka berusahalah. Barakallahu fiik. Tafakkur. Tafakkar fi nafsik. Wandur fi nafsik. Ta'ammal ma fi nafsik. Perhatikan dirimu. Kenalilah jadi dirimu. Lihat siapa dirimu. Ya, ingat. Pujian itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Sebagaimana celaan itu bukan sesuatu yang menjatuhkan kita. Ya. Itu lika-liku dan serba-serbi kehidupan. Ya. Mending kita dikenal sama Allah daripada dikenal orang, ya. Kalau orang mau mencela itu tidak ada ruginya, tapi kalau Allah sudah mencela kita, maka tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita, ya. Kenali dirimu, banyak taubat sama Allah, banyak zikir kepada Allah, perbanyak membaca Al-Quran, dekatkan dirimu kepada Allah, insya Allah sedikit demi sedikit penyakit seperti ini akan terkikis dari hatimu, biidnillah, insya Allah.